al-kibaru fi sahibihi khasyatallahi, yaitu ilmu yang berpengaruh fi sahibihi pada orangnya khasyatallah, tambah takut kepada Allah. Ini tanda orang paham perkara agama dan dia menjadi orang yang bahagia, yaitu ilmunya bermanfaat bagi dirinya, ada pengaruh. Ilmu tersebut memiliki pengaruh pada orangnya. Apa pengaruhnya? Khasyatullah, dia semakin takut dengan Allah. Semakin bertambah ilmunya, dia semakin takut kepada Allah. Dia mengetahui ilmu tentang bahaya ghibah, tidak boleh membicarakan kaum muslimin yang lain, tidak boleh memata-matai temannya, tidak boleh mengumpat, melakukan ataupun mengucapkan kata-kata kotor. Kita tahu ilmunya, dan ilmu tersebut berpengaruh pada orangnya, yaitu dia semakin takut kepada Allah, menunjukkan dia paham agama dan merupakan tanda kebahagiaan. Bukan hanya dikumpulkan hafal hadis 1, 2, 3 hadis, hafal Al-Quran, namun tidak menambahkan ketakutan kepada Allah. Ini bukan orang yang paham agama, bukan juga termasuk orang yang bahagia. Karena orang yang berbahagia, orang yang paham agama, ilmunya bertambah, ketakutan kepada Allah pun bertambah. وَيُرِثُهُ تَعْظِيمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَمُرَاقَبَتِهِ, dan ilmu tersebut yang dia pelajari mewariskan تَعْظِيمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ, dia mengagungkan syiar-syiar Allah, kehormatan-kehormatan agama, kehormatan Allah diagungkan oleh orang yang memiliki ilmu agama. Orang yang berbahagia, dia akan senantiasa mengagungkan kehormatan Allah. Dimanapun dia berada, syiar-syiar Allah selalu dengan pedenya dia nampakkan. Ketika kaum muslimin lainnya, atau ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, datang waktu solat, muazin memandangkan azan dan menghadirinya, termasuk syiar Allah, syiar Islam. Maka orang yang memiliki ilmu akan mendatanginya, mengagungkan syiar-syiar Allah. Tidak peduli dia apakah di lingkungannya orang sibuk dengan aktivitasnya. Ketika orang lain memakai pakaian yang celananya super ketat, mungkin di lingkungan kerjanya ada yang isbal, ada yang rambutnya ghoza. Namun orang yang memiliki ilmu agama, memiliki pemahaman agama, orang yang memiliki tanda kebahagiaan, maka ilmu tersebut akan membentengi dirinya dari hal-hal jelek yang dilakukan oleh orang di lingkungannya. Karena ilmunya bermanfaat baginya. Wa muraqabatihi, dan dia senantiasa menjaganya. Makanya orang yang memiliki ilmu, paham perkara agama, bukan hanya orang yang pandai berbicara, bukan hanya orator, mampu berbicara di atas mimbar-mimbar, mampu memotivasi para penuntut ilmu. Bukan hanya itu, namun orang yang paham agama, dia memiliki ilmu, dia mengajak orang lain, dia pun melakukannya. Dia menghafal satu hadis, dua hadis, dia amalkan, kemudian dia ajak orang lain untuk mengamalkan hadis tersebut, menunjukkan dia paham agama. Wa muraqabatihi, dan dia senantiasa memeliharanya. Walaupun terkadang dia berada di suatu tempat yang tempat tersebut tidak ada orang yang kenal dengan dirinya, namun karena dia memiliki ilmu tentang agama, faham tentang perkara agama, dia tidak peduli walaupun di lingkungan tersebut tidak mengenalinya. Dia tetap memakai jubahnya, pecinya tetap dipakai, sarungnya tetap dia kenakan. Berbeda orang yang tidak bermanfaat ilmunya, dia hanya pandai berbicara, mengajak manusia, dia menampakkan syiar-syiar Allah di hadapan kaum muslimin yang dia kenal. Namun terkadang ketika dia pergi ke suatu tempat yang tidak dikenali dirinya, maka dia bermaksiat, dia jauhi, dia tinggalkan hurumatillah, syiar-syiar Allah. Maka orang tersebut bukanlah orang yang paham perkara agama, biarpun dia menghafal ribuan hadis, biarpun dia menghafal Al-Quran seluruhnya. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, maka orang tersebut tidak termasuk dalam hadis ini. Kemudian Syekh melanjutkan, wa yudfi'uhu ila ada'il fara'idillah, dan ilmu tersebut yang merupakan tanda kebahagiaan akan mengantarkan orang yang memilikinya ila ada'i fara'idillah, akan mengantarkan orang tersebut untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya. Bagaimanapun keadaannya, dimanapun dia berada, orang yang memiliki ilmu, ilmunya tersebut yang merupakan tanda kebahagiaan akan mengantarkan dia menunaikan apa-apa yang Allah wajibkan. Wa ila tarki maharimillah, dan ilmu tersebut juga akan menjauhi dirinya dari keharaman-keharaman yang Allah haramkan. Dia tinggalkan keharaman yang telah Allah haramkan. Inilah ilmu yang bermanfaat. Inilah yang dimaksud di dalam hadis ini. Ilmunya menjadikan dirinya bertambah takut kepada Allah. Ketika ada kewajiban, datang kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dia bersegera melakukan. Di sana ada keharaman yang Allah larang, dia tinggalkan. Dimanapun, bagaimanapun kondisinya, ilmunya menjadikan dirinya bertambah takut kepada Allah. Inilah orang yang paham perkara agama. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, wa ila da'wati ila Allah azza wa jalla. Setelah dia menunaikan kewajiban-kewajiban Allah, dia meninggalkan apa yang Allah haramkan, wa ila da'wati ila Allah azza wa jalla, kemudian ilmunya tersebut dia ajak manusia untuk mengamalkannya. Dan walillahil hamd, kita bersyukur kepada Allah, banyak sekali wasilah-wasilah yang wasilah tersebut dapat kita gunakan untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Sekarang manusia semuanya hampir semua manusia memakai smartphone, Android, HP. Hal tersebut bisa menjadi wasilah untuk dirinya berdakwah. Bukan hanya di atas mimbar-mimbar. Namun banyak cara, salah satunya seperti yang kita sebutkan tadi. Dia jadikan wasilah-wasilah tersebut untuk mengajak manusia ke jalan yang benar. Dengan akhlak-akhlak yang baik, dia ajak manusia. Wa bayanu syar'ihi li'ibadati, dan juga dia menjelaskan syariat Allah li'ibadihi, kepada hamba-hamba Allah. Ketika orang yang memiliki ilmu agama, faham perkara agama, maka dia tidak mencukupkan untuk dirinya sendiri. Dia akan mengajak manusia juga untuk melakukannya setelah dia melakukan kebaikan tersebut. Namun selanjutnya Syekh menyebutkan hal yang menarik sekali. Kata beliau, "Faman razaqa al-fiqha fid din 'ala hadzal wajhi." Dan barang siapa, kata Syekh, ini diperhatikan baik-baik. Barang siapa yang Allah rizkikan pemahaman dalam perkara agama, dia paham perkara agama, ilmu nafi, dia paham, dia amalkan. Ini yang dimaksud. Siapa yang Allah rizkikan hal ini, dia tahu ilmu, kemudian dia amalkan. Ala hadzal wajhi, sebagaimana yang disebutkan, fadzalika huwa dalil wal alamatu ala anna Allah arada bihi khairan. Maka hal tersebut merupakan dalil, bukti, wal alamatu, dan tanda, ala anna Allah arada bihi khairan, bahwasannya Allah menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, ilmunya menjadikan dirinya semakin takut kepada Allah. Ilmunya menjadikan dirinya mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah. Dia memelihara kehormatan tersebut. Dengan ilmu tersebut dia segera menunaikan kewajiban, meninggalkan perkara yang haram, berdakwah mengajak manusia kepada ilmu tersebut, menjelaskan manusia tentang syariat Allah. Maka kalau seandainya hal tersebut ada pada diri-diri kita, maka hal tersebut adalah bukti wal alamah, dan tanda, ala annallaha arada bihi khairan, bahwasannya Allah menginginkan kebaikan bagi dirimu. Engkau tahu sebuah hadis, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Hampir semua kita mungkin menghafal hadis ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, katakan hal-hal yang baik, aw yasmut, atau diam. Hampir semua kita menghafal hadis ini. Kita memiliki ilmu tentang berbicara hal-hal yang baik atau diam. Kita amalkan hal ini. Kemudian kita ajak manusia untuk mengamalkannya. Menunjukkan Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Baru satu hadis, betapa banyak telah hadis-hadis yang lain kita hafal. Betapa banyak ilmu yang telah kita dengar, kita pelajari. Ketika kita mampu mengamalkan dan kita ajak manusia untuk mengamalkan, menunjukkan Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Maka jangan malu. Jangan malu. Ketika kita melihat teman-teman kita, dia berbicara ucapan yang kotor, ucapan yang tidak ada manfaatnya, memaki-maki saudaranya. Kita memiliki ilmu, kita telah mengamalkan, kita ingatkan dia. Annallaha arada bihi khairan. Maka ketahuilah Allah menginginkan kebaikan bagi dirimu. Jangan engkau malah sungkan, engkau takut. Malas anak nasihati dia. Kenapa? Nanti anak dikatakan sok-sok alim. Jangan demikian. Ketika engkau melarang dia untuk melakukan hal tersebut, menunjukkan Allah menginginkan dirimu kebaikan. Maka setelah Allah berikan kebaikan kepada kita, tidak perlu khawatir. Apa yang kita inginkan, surga Allah ada di hadapan kita. Itu yang kita idam-idamkan. Itu yang kita mimpi-mimpikan. Lantas kenapa kita sungkan mengajak manusia ada ta'lim ataupun hal-hal kebaikan lainnya kita ajak. Urusan dia tidak mengikuti atau mengikuti, urusan dia. Yang penting kita telah mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Kemudian Syekh melanjutkan, dan ini tidak kalah pentingnya, kata beliau, wa man harama dzalika, barang siapa yang Allah, afwan, wa man hurima bimajhul, wa man hurima dzalika, barang siapa yang diharamkan atas hal tersebut. Yakni dia memiliki ilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya. Lawan daripada yang pertama. Yang pertama tadi dia memiliki ilmu, dia amalkan, dia ajak manusia untuk mengamalkannya. Merupakan tanda orang tersebut Allah inginkan kebaikan. Wa man hurima dzalika. Ini kebalikannya. Siapa saja yang Allah haramkan. Wasara ma'ajahla wadhalin, dan orang tersebut senantiasa bodoh, dalam keadaan bodoh. Ada ilmu tidak mengamalkan, bodoh. Wadhalin, dan sesat. Anistabili, dari jalan yang lurus. Kemudian dilanjutkan, al-mu'ridina 'anil fiqhi fid din, dan dia enggan, tidak mau, 'anil fiqhi fid din, dia tidak mau mempelajari agama, tidak mau dia pelajari agama, tidak mau dia menuntut ilmu. Wa'an ta'allumi, dan dia meninggalkan belajar, mempelajari. Ma aujaballahu alaihi, apa-apa yang Allah wajibkan atasnya. Jadi mempelajari agama, hukum-hukum syariat. Wa'anil basirati bima haramallahu alaihi, dan dia meninggalkan dari mencari ilmu fima haramallahu alaihi, apa-apa yang Allah haramkan atas dirinya. Ada seseorang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkan. Ada seseorang, dia memiliki ilmu, tidak mengajak manusia kepada ilmu tersebut, maka orang tersebut adalah orang yang bodoh, wadhalin, dan orang yang sesat, dan orang yang meninggalkan menuntut ilmu. Ini poin penting. Meninggalkan menuntut ilmu. Dan dia meninggalkan apa-apa yang Allah wajibkan, mempelajari apa-apa yang Allah wajibkan, dan mempelajari apa-apa yang Allah haramkan. Sebagai ta'kid disebutkan oleh Syekh, sebagai penguat. Orang yang enggan menuntut ilmu, malas menghadiri majelis ilmu. Apa kata Syekh? Wadzalika minad dalaili. Hal tersebut, malas menuntut ilmu, meninggalkan majelis ilmu, tidak mengunjungi majelis ilmu. Wadzalika minad dalaili. Itu semua merupakan tanda-tanda ala annallaha lam yurid bihi khairan. Maka hal tersebut merupakan tanda annallaha lam yurid bihi khairan, bahwasannya Allah tidak menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Orang yang meninggalkan majelis ilmu, tidak mau mengunjungi majelis ilmu, telah menuntut ilmu, menjadi mantan penuntut ilmu, mu'ridin, enggan mendatangi majelis ilmu, maka berhati-hati, ini merupakan tanda annallaha lam yurid bihi khairan. Merupakan tanda Allah tidak menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Malas taklim, tidak mengunjungi majelis ilmu. Atau ada sebagian yang mengunjungi majelis ilmu dengan niat-niat yang tidak baik. Ada sebagian yang mengunjungi majelis ilmu niatnya ingin mendengar apakah bagus cara pembawaan ustaz tersebut. Bukan ilmunya yang diajari, namun bahasa yang dikeluarkan bagus tidak, baik tidak. Padahal yang disampaikan, biarpun dia bukan orang yang terlalu fasih dalam berbicara, namun yang disampaikan ilmu, kenapa tidak engkau ambil? Kenapa cara berbicaranya saja yang engkau ambil? Niat yang salah. Akhirnya ini yang membuat seseorang tidak istiqomah dalam menuntut ilmu. Niatnya salah. Dia menjadi mu'ridin anil fiqhi fid din, orang yang enggan menuntut ilmu. Maka kalau seandainya ini ada pada diri kita, malas mengunjungi majelis ilmu. Atau mungkin kita telah terlalu tua untuk menghadiri majelis ilmu. Kita tidak membahas yang muda, yang tua saja. Tidak menghadiri majelis ilmu. Kata Syekh bin Bas, annallaha lam yurid bihi khairan. Maka hal tersebut merupakan tanda bahwasannya Allah tidak menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Malas mengunjungi majelis ilmu. Makanya ada sebuah kata hikmah, kata yang bagus sekali. Disebutkan ma yambaghi li ahadin ay yakuna 'indahu 'ilm. Tidak sepantasnya li ahadin bagi seorang pun ayyakuna indahul ilmu, yang pada dirinya memiliki ilmu. Artinya orang ini pernah belajar sampai dia memiliki ilmu. Ma yambaghi li ahadin ayyakuna indahu ilmu, tidak sepantasnya bagi siapapun yang memiliki ilmu ayat seruka at-ta'alluma. Kemudian setelah dia memiliki ilmu, dia meninggalkan majelis ilmu. Tidak pantas hal ini dilakukan. Apakah dia orang yang telah tua? Tercela ketika dia meninggalkan majelis ilmu, apalagi yang masih muda. Lebih tercela. Oleh karenanya majelis-majelis ilmu kita hadiri, kita datangi. Karena dengan kita mendatanginya, menghadirinya, kemudian kita memiliki ilmu, kita mengamalkannya, kita mengajak manusia untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka hal itu merupakan tanda bahwasanya Allah menginginkan bagi kita kebaikan. Setelah kita dapati kebaikan, maka apa yang kita impi-impikan, kita idam-idamkan, akan mudah kita dapati. Oleh karenanya bersabarlah dalam menuntut ilmu, karena di dalam hadis ini juga memiliki makna, memiliki isi, yaitu bahwasannya menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Tidak ada batas usia untuk menuntut ilmu. Makanya ketika kita membaca sirah, ketika kita membaca pengalaman para ulama dalam menuntut ilmu, ada di antara mereka yang menuntut ilmu ketika mereka telah usia lanjut. Karena dengan sabarnya menuntut ilmu menjadi ulama besar. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i, ulama besar Yaman, beliau hidup pada masa Syekh Al-Bani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, yang ma'hadnya ada di Yaman. Disebutkan itu ma'had yang paling banyak santrinya, salah satu yang paling banyak santrinya. Disebutkan kisah beliau oleh murid-muridnya, beliau ini menuntut ilmu bukan seusia antum yang duduk di sini di depan ini. Ketika usianya sudah lanjut, yang dahulunya beliau adalah orang yang disebutkan menjaga toko di Arab Saudi sana. Kemudian Allah berikan hidayah di usianya yang lanjut. Lantas kemudian beliau istiqomah menuntut ilmu sampai menjadi alim besar. Makanya tidak ada batasan untuk menuntut ilmu sampai kapanpun. Fudail bin Iyad, Al-Fudail bin Iyad, ketika kita baca sirah beliau, siapa dahulunya beliau? Siapa? Pencuri, perampok. Fudail bin Iyad. Bahkan para musafir pada masa dahulu, ketika hendak safar, ada yang satu jalan, mereka tidak berani lewati. Kenapa? Ada Fudail bin Iyad. Kalau kata orang Aceh, anak cilek-cilek perampok. tidak sembarangan perampok. Namun kemudian Allah berikan hidayah kepada beliau. Beliau mendalami ilmu agama, menghadiri majelis para ulama. Sampai sekarang kita baca apa yang beliau sebutkan. Qala Fudail bin Iyad, qala Fudail bin Iyad. Kemudian didoakan rahimahullah rahmatan wasi'atan. Apa sebabnya? Ilmu. Annallaha yuridu bihi khair. Allah menginginkan kebaikan bagi dia. Beliau telah lama meninggal, namanya masih disebutkan, disandingkan dengan doa rahimahullah rahmatan wasi'atan. Semoga Allah merahmati beliau rahmat yang luas. Apa itu semua? Ilmu. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan ilmu itu tidak ada batasannya. Berapapun usia kita, jangan malas menghadiri majelis ilmu. Datangi majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri majelis ilmu merupakan salah satu tanda bahwasannya Allah menginginkan pada diri kita kebaikan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.